ada sifat al-hayat hidupnya, ilmu ilmunya, kudrah kuasanya, sam'a pendengarannya, al-basar penglihatannya, ar-rahmah kasih sayangnya, al-izzah keperkasaannya, al-hikmah kebijaksanaannya, al-'ulu ketinggiannya, al-'azmah keagungannya, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan kesempurnaan Dia dan kesempurnaan sifatnya. Kita telah membahas dalilnya dari sisi naqli, kemudian juga dari sisi aqli, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dalil kesempurna, dalil sempurnanya sifat-sifat Allah dan tak beraibnya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dari sisi fitrah. Sahih. Ya, tafadhal adib. وهل تحب وتعظم إلا من علمت إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال الذي قدس بربوبيته وألوهيته وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في نفسها. لا لا فإذا فهي والعمى والعمى والصمم بقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون صما ولا غائبا. طيب جزاكم الله. دليل الفطره yang menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sempurna, sifatul kamal, sifat-sifat kesempurnaan, la naqsa fiha wa la aiba fiha bi wajhin min wujuh. Penjelasan Syekh Ibn Utsaimin di sini, "Qali anna an-nufus as-salimata majmulatun 'ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa 'ibadatihi." Qali anna bahwasanya atau karena bahwasanya an-nufus as-salimah, jiwa-jiwa yang selamat. Ya, jiwa-jiwa yang selamat berarti yang masih dalam keaslian fitrahnya. Majmulatun ay makhluqatun. Jadi majbulah itu makhlukah, makhlukah dalam artian tercipta pada asalnya. Jiwa-jiwa yang selamat pada asalnya tercipta, jadi terukir, tercipta, terpatenkan dari aslinya untuk mahabbatillah, mencintai Allah Azza wa Jalla, wa ta'zimih dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, wa ibadatih dan menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mahabbah, ta'zim dan ibadah, semua ini amalan qalb. Semua ini amalan qalb dan nafs. Jiwa itu berada di qalb. Itu ketika apa? Ketika masih salimah nafs tersebut. Jiwanya masih salimah, maka pasti mencintai Allah, mengagungkan Allah dan menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib, wa hal tuhib, dan apakah mungkin antum mencintai, wa tu'azim, dan antum menta'zim, ya, mengagungkan, wa ta'bud, dan antum menyembah, menghambakan diri kepada illa man 'alimta, kecuali pasti kepada orang, kepada atau kepada pihak yang 'alimta, engkau ketahui, annahu muttasifun bi sifatil kamal, yang kau ketahui bahwasanya dia tersifati dengan sifat sifat kesempurnaan, yang mana sifat-sifat kesempurnaan itu al-la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi, yang sifat-sifat kesempurnaan itu sesuai la'iqah, sesuai la'iq, ya, la'iq, la'iqah, la'iq, layak bi rububiyyatihi, dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Bahkan misal seseorang mencintai dan mengagungkan musisi tertentu, ia akan punya, dia punya alasan, ya, kenapa kok dia suka dengan musisi ini atau artis ini, karena baginya artis fulan atau fulanah tersifati dengan sifat-sifat yang menurutnya baik, yang menurutnya sempurna dan sesuai dengan karakter dari artis atau musisi tersebut, ya. Maka setiap orang yang mencintai pasti dia akan menganggap pihak yang dia cintai itu memiliki sisi yang dia sukai, sisi kesempurnaan, sifat yang baik, sifat yang positif baginya, ya. Sebagian dari penyembah satanisme, mereka akan menganggap bahwasanya penyembahan terhadap setan ini dan ritual-ritualnya itu sesuatu yang mendatangkan hal positif buat mereka, mendatangkan keuntungan. Maka tidak ada siapapun yang mencintai sesuatu kecuali pasti dia akan berhusnuzan, menganggap baik kepadanya, kepada yang dia cintai. Maka lebih-lebih walillahil matsalul a'la, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seseorang mencintai Allah, ya, mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah kecuali pasti orang tersebut menganggap Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha," kalau misalnya, ya, sifat tersebut kurang, ya, sifat-sifat Allah ada kekurangan dan tidak sempurna, fahiya mumtani'atun fi haqqillah, fi haqqillah ta'ala, maka hal tersebut mumtani'ah. Mumtani'ah itu artinya tercegah, tidak ada. Mumtani'ah, apa Indonesia mumtani'ah? Tak terdapat, tercegah, terhalang untuk hak Allah, maksudnya tidak ada pada hak Allah. Jika ada sifat, ya, jika ada sifat, ya, yang kurang dan tidak sempurna, maka hal sifat tersebut tidak ada pada Allah Azza wa Jalla, tercegah dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak tersifati dengan sifat-sifat tersebut, karena sebagian sifat itu menunjukkan secara zat kekurangan, bukan secara relatif kurang, tapi secara zat menunjukkan kekurangan. Kalau secara relatif berarti kan nisbi, kadang-kadang kurang, kadang-kadang sempurna. Iya. Tapi kalau ada ini memang betul-betul ada kekurangan pasti, ketika seseorang tersifat dengan ini pasti kurang, ya, maka Allah Ta'ala tidak tersifat dengannya. Contoh al-maut. Al-maut. Dan tentu al-maut, sifat ini bertentangan dengan sifat al-hayat. Tidak mungkin al-hayat dan al-maut bergabung dalam suatu kondisi pada seseorang, dan al-hayat itu sifat sempurna dan al-maut sifat tidak sempurna. Al-jahl, al-jahl akan dikatakan sudah cukup membuktikan kebodohan itu, keburukan secara mutlak, ketika seseorang tidak ada seorang pun yang mau dikatakan bodoh. Ya, enggak ada yang mau dikatakan goblok gitu. Kamu enggak ada itu. Bahkan orang yang memang bodoh sekali pun enggak mau dikatakan gitu. Ya. Bahkan lebih baik dikatakan gila daripada dikatakan bodoh. Saking jeleknya kebodohan itu. Ya, wan nisyan. lupa, lupa itu berarti kekurangan dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan itu. Al-ajz, disability, tidak berkemampuan, lawan dari al-qudrah. Ya. Enggak mungkin Allah taala tersifati dengan itu karena sudah jelas kata Allah, ala kulli syai'in qadir. Ya. Al-ama, buta. As-samam, bisu. Enggak mungkin semuanya tersifati. Tidak mungkin Allah Ta'ala tersifati dengan semua ini, ya, dan yang semisal dari sifat-sifat negatif, ya. Liqaulihi Ta'ala, dan semua hal ini yang tadi sifat-sifat yang memiliki kesan kurang itu Allah Ta'ala tidak tersifati dengannya, itu ada petunjuknya juga dalam Al-Quran. Kata Rabb Ta'azza wa Jalla, wa tawakkal 'ala al-hayyil ladzi la yamut. Watawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakallah, fi'il amr, perintah wajib, al hayy, di atas al hayy, bertawakallah kepada al hayy. Al hayy di sini adalah isim di antara nama Allah, ya, jangan al hayy di sini arti kampung, bukan, di sini al hayy artinya yang maha hidup, ya. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yang menunjukkan kehidupan sempurna, yang menunjukkan sifat kehidupan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan tambahan alladzi la yamut, yang mana dia tidak mati, ya. Maha hidup yang tidak mati, ya, di sini al-hayy, kemudian diberikan sifat atau keterangan setelahnya alladzi la yamut, yang tidak mati. Maka ini sudah lengkap kalimat wa tawakkal ala al-hayy alladzi la yamut. Al-Hayy di sini mengisbatkan sifat Allah Al-Hayat, dan Alladzi la yamut menafikan sifat kematian untuk Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan Al-Hayat yang terkandung dalam sifat Al-Hayy berarti hayat kamilah. Sifat kehidupan yang sempurna. Jangan tidur, Pak, jangan tidur. Jangan tidur, jangan tidur. Oh. Ya, dan juga naum sifat, ya. Sifat kekurangan, bukan? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sinah atau naum, ngantuk ataupun tidur, ya. Ya, adapun manusia, ya, wajar. Ini kalimat Al-Furqan atau dari surat Al-Furqan, karena Allah Azza wa Jalla, wa tawakkal 'ala al-hayy alladzi la yamut. Masyaallah, ini luar biasa. Ada belakangan kemarin ke kota wisata itu motor, ya, rusak lagi itu rantainya, ya, udah gitu mau gerimis lagi, ya, rusak di kota wisata. Anda kan tahu kota wisata gimana, kok orang mobil kenceng-kenceng gitu kan, di bundaran mau belok ke arah Marabong gitu, digas-gas loh, kok ngegas dia, nggak jalan-jalan, ternyata rantainya putus. Masya Allah, bukan putus, coplok dari semestinya gitu kan. Anda terus minggir dengan dia, ya, alhamdulillah masih bisa jalan tuh. Kalau misalnya nggak jalan sendiri, harus dorong dari tengah jalan. Minggir, alhamdulillah. Udah di pinggir jalan tuh, udah pakai sarung, pakai jaket, kayak orang gelandangan gitu kan, kayak orang nggak jelas mau kemana gitu. Ya, ada benar-benar hitam tangan Anda. Dah, pasang lagi, alhamdulillah. Dan Anda jalanin. Belum satu putaran ban lepas lagi dia. Ternyata ada bagian ini yang agak belok sedikit. Tambah bingung, mana ya udahlah kayak gini gimana ya. Ya udahlah, bismillah. Alhamdulillah agak turun dikit tuh. Jalan turunan. Mau nyari bengkel kayak enggak bakal ketemu karena baru jam 8:30 atau 9:00 ya. Bengkel di kota wisata di mana bengkel? Enggak ada. Enggak ada bengkel, ini rumah orang kaya. Udah kayak gitu, apa, biarin jalan gitu, motor jalan sendiri, anak naik di atasnya. Ternyata di depan agak tanjakan. Udah gak bisa apa-apa. Udah, anda minggir dah, minggir gitu, meratapi nasib, mau gimana lagi. Telepon teman di Bintang Pelajar, kan dulu kerja di sana. Jadi konsultan, ustadz konsultannya di sana. Jadi guru-guru itu di bawah. Anda maksudnya, kita membimbing para guru. Ya, tapi itu masih jam segitu. Ya, kita kan bimbing pelajaran. Ya, maksudnya banyak guru belum datang. Tapi yang telepon, saya telepon nggak diangkat ke front lainnya. Taunya baterainya mau habis. Masya Allah. lengkaplah. Udah, enggak punya apa-apa lagi. Udah. Baterai mau habis, tapi alhamdulillah kena telepon. Pasang telepon, taunya orang yang telepon itu tidak sedang di kota wisata, lagi di Grand di Galaxy. Masya Allah, lu bingung lagi. Tolong dong kasih tahu ke yang di kantor sekarang, siapa di sana. Tolong jemput anak di depan, ada namanya apa, Soto Betawi atau apa gitu. Ya, restoran. Restorannya juga masih sepi, baru mau buka gitu. Udah, setelah itu panas. Habis telepon, tak lama kemudian mati. Udah, anda enggak tahu tuh. Anda enggak tahu apa yang terjadi. Enggak tahu bakal ada enggak yang datang ke sini gitu. Anda nungguin aja depan. Diem mana? Lihat sekitar mobil pada lewat semua. Terus habis itu anda diem di atas motor, diem gitu. Dah diem aja, udah kayak enggak tahu mau kemana, mau ke Hunaka, mau ngajar. Di tas anda bawa 10 sarung. Orang ngajar bawa buku, ini bawa sarung. Iya, berat loh. Dan diem gitu. Anda langsung kembali niat Allah Azza wa Jalla. Anda bilang sendiri, anda bilang, melafalkan dengan bisikan. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ini Allah pasti pengin saya itu tawakkal. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ana ini ayat ini anda ucapkan betul-betul. Kemudian anda ucapkan doa sebelum tidur. Wa fawwatu amri lagi ya Allah, saya betul-betul ya Allah, saya serahkan urusan kepada Engkau. Belum 2 detik atau 3 detik ada orang manggil di belakang. Mas, kenapa Mas? Wah, ini benar Allah benar. Masyaallah. Kenapa Mas? Nah, bilang rantainya gini. Ya, dilihatin namanya. Ternyata itu pegawai restoran itu muslim. Restoran muslim itu. Nah, dilihatin gitu doang dia. Tapi kan ini jawaban dari Allah, ini apa kira-kira, ini apa yang Allah berikan, enggak tahu nih ya. Kemudian beliau berbalik. Sebelum beliau berbalik bilang, Mas, nanti kalau misalnya hujan, udah mampir aja ke dalam masuk aja, kenapa apa-apa kata dia. Oh iya, makasih. Baru bilang itu, kemudian beliau baru 2 detikan beliau berbalik, hujan langsung. Bener Allah ini pahit. Masya Allah, takdir Allah. Baru ngomong kayak baru balik langsung hujan itu. Ya gerimis, gak langsung hujan seender, bukan, ini gerimis. Masya Allah, Allah pengen menghendaki anak betul-betul nih, ada sesuatu di balik ini. Tapi anak gak enak dong masuk langsung masuk dalam, ngeksian dulu lah. Ya, kalau jalan dan pikir, iya jaim dulu lah. Tapi ternyata makin lama lumayan juga gitu ya. Akhirnya kemudian bosnya atau pengelola keluar. Ditawarin, masuk. Alhamdulillah masuk. Masuk kan, disuguhin teh, diajak ngobrol. Udah, itu dalam keadaan anak HP mati. Anak gak tahu siapa yang bakal datang, gak tahu sampai kapan di sini. Dan anak udah bilang ke sana, ya kenapa keadaan anak seperti ini. Dan gak tahu, biar Allah yang gak tahu berapa jam lagi datang teman-teman. Gak tahu bakal yang datang atau enggak, juga gak tahu. Udah, ngobrol aja. Kemudian ini dicas, alhamdulillah. Mungkin 5 atau 10 menit kemudian, alhamdulillah datang beberapa pegawai dari Minang Belajar. Tadi kan rencananya tolong di kita bawa barang-barang ke bengkel, cari bengkel. Ternyata enggak, kata mereka. Enggak usah. Udah biar anak yang juga ngurus. Masya Allah. Antum pakai aja motor ini. Masya Allah. Antum disuruh pakai motor yang lebih bagus dari motor anda. Alhamdulillah, ya terima aja rezeki, dah anda jalan. Alhamdulillah, sampai sana alhamdulillah, enak semuanya. Anda kulihat maksudnya di sini adalah wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Tawakkal kepada Allah Azza wa Jalla, itu pasti akan ada ganjaran insyaallah. Baik, wa qawlihi 'an Musa alaihi salam fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Dalam sebuah kitab yang Rabb tidak akan bersalah dan tidak akan lupa. Jadi menafikan dolal, menafikan sifat dolal, sifat sesat, sifat menyimpang. Ya Allah Ta'ala tidak menyimpang, apapun tidak akan bersalah dan tidak akan menyimpang dari apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan dan tidak akan lupa. Ya, wa qawluhu wa qawlihi وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وما كان الله لن تدعلا الله تعالى ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. Tidak ada untuk Allah yang yu'jizahu, yang akan menahan Allah, menahan kekuasaan Allah, membuat Allah Ta'ala tidak bisa melakukan. Ya, di sini yu'jizahu, fa'il dari yu'jiz itu fa'il muqaddar dari min syai'in fis samawati wala fil ardh. Jadi tidak ada yang membuat Allah Ta'ala tidak bisa. Ya. Jadi mu'jiz ini fa'il bukan Allah. Ya. Hu di sini dhamir kembali kepada Allah. Yaitu tidak ada satu pun yang bisa menahan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid yaitu maha kuasa melakukan apapun yang Allah Ta'ala inginkan, sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Innahu kana 'aliman qadira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha kuasa. Dan perkataan Allah Azza wa Jalla, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulna ladaihim yahtubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami la nasma', tidak mendengar sirrahum? Ya. Sir di sini bisa percakapan qalbu, bisa ya. Wa najwahum, najwa itu percakapan bisik-bisik ya. Bala ya, melainkan wa rusuluna, rasul-rasul kami itu para malaikat pencatat amal, ladaihim yaktubun, di sisi mereka menulis amal-amal mereka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dajjal innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Sesungguhnya dajjal itu a'war. Apa arti a'war? Dajjal itu dajjal gimana? Picek. Picek itu gimana picek itu? Sebelah doang ini ya. Sesungguhnya dajjal itu a'war. Sementara Rabb kalian tidak a'war. Itu menafikan apa? Kebutaan ya. A'war buta sebelah, dan Rabb kalian tidak buta sama sekali. Ya. وقال أيها الناس ارباعوا على أنفسكم. Wahai manusia, ارباعوا, tenangkanlah diri kalian, rendahkanlah diri kalian. Karena ini dalam konteks orang-orang yang bermunajat kepada Allah tapi dengan suara-suara yang terlalu keras. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمْ وَلَا غَائِبًا. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang asam. Isma'ala asam ini apa? Bisu. Wala ghaiba. Hah? Bisu. Tuli. Wala ghaiba. Dan non-exist. Kalian berarti lawannya apa? Maha mendengar dan ada. Ya. Jadi enggak usah sampai teriak-teriak ketika berdoa. Tenangkanlah diri kalian. Sederhanakan doa-doa kalian dari segi suara. Ya. Baik. Istamir. Istamir. Tafadhal. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقد عاقب الله تعالى, الله تعالى له من حكمه الواصفين له بالنقص, orang-orang yang mensifati dia dengan kekurangan, dengan kecacatan, aib. Jadi Allah Ta'ala hukum mereka. Dan kita juga melihat ikhwan, bagaimana Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang mentauhid sifat-sifat Allah. Ketika kebenaran tampak pada mereka, mereka enggak menerimanya. Bahkan tetap berfanatik dengan pendapat yang menyimpang. Itu hukuman. Bahkan bisa dibilang segeringnya hukuman itu ketika seseorang menyimpang dan makin Allah sesatkan. Falam mazahu azaghallahu qulubahum. Makin menyimpang, makin Allah simpangkan mereka. Karena menolak kebenaran sekali itu melahirkan menolak kebenaran berikutnya. Jadi enggak ada yang menolak kebenaran itu stuck sampai situ udah. Melainkan nanti akan melahirkan berikutnya nanti. Penolakan kebenaran berikutnya. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena berawal dari al-kibr, batarul haq. Batarul haq itu melawan kebenaran, menolak kebenaran. Tidak terima kebenaran. Jadi itu hukumannya, hukuman sombongan dia akan ada. Dan di antara hukuman kesombongan adalah melahirkan kesombongan untuk sesi berikutnya. Ya. Ya, makanya kita lihat ahlul bid'ah, mereka kadzab, banyak mereka kadzab, tukang dusta, mentalbis, mulabbis, mengkamuflase, enggak jujur. Ya. Bahkan dari segi muamalah pun banyak enggak jujur. Padahal mereka juga belajar ilmu akidah menurut mereka. Tapi niat itulah hukuman dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang kurang beriman dan membuat ilhad terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ilhad sudah pernah kita bahas. Ya, ada empat macam. Kemudian dikatakan di sini, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ya, orang-orang Yahudi. Ya. Ketika di sini al-Yahud pasti konotasinya pasti negatif dan lebih dekat ke kekufuran, pasti gitu. Ya. Adapun kalau Bani Israel itu masih ada kemuliaan di situ karena menyebut wahai anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Itu kan kemuliaan. Tapi kalau sebut Yahud itu penghinaan buat mereka. Ya. Berkata orang-orang Yahudi, ya Allah Ta'ala. Tangan Allah terbelenggu. Auzubillah min hadzal kalam. Min hadzal kalam. Ghullat aydihim, maka dibelenggulah tangan mereka. Tangan mereka lah yang dibelenggu kemudian. Walu'inu, dan mereka dilaknat. Dua iqab, dua hukuman. Ya. Yaitu tangan mereka lah yang akan dibelenggu dan mereka akan dilaknat. Bima qalu, disebabkan apa yang telah mereka katakan, yaitu yadullahi maghlulah. Bal yadahu mabsuutatan, melainkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, menafkahkan, menginfakkan, yaitu memberikan apa yang atau bagaimana Allah Ta'ala inginkan. Dan perkataan Allah Azza wa Jalla, laqad sami'a Allahu qawla. Baik, di sini wa qawlihi Azza wa Jalla, لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Allah Ta'ala mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Apa arti fakir? Fakir itu muhtaj, membutuhkan. Lawan dari ghani. Ya. Lawan dari ghani. Sesungguhnya Allah Ta'ala fakir, membutuhkan. ونحن أغنياء, kami yang kaya, kami orang-orang kaya. Kami yang tidak membutuhkan Allah, tapi Allah yang butuh kami. Alhamdulillah. Sanaktubu ma qalu, kami mencatat apa yang mereka katakan. Waqatlahumul anbiya, dan ni maf'ul tsani, dan kami mencatat pembunuhan mereka terhadap para nabi bi ghairi haq, tanpa hak. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq, dan kami katakan kepada mereka, rasakanlah azab, siksaan bakaran api. Dua ayat ini menunjukkan apa? Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang sifati kurang kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ini sudah parah, ini kufur jelas. Dan yang lebih adna, lebih ringan dari itu hukumannya tentu untuk orang-orang yang tadi kita bilang berbuat ilhad, ya, dengan derajat-derajat masing-masingnya. Di antaranya orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Walaupun katanya mungkin husnul niyah, niat mereka bagus misalnya untuk mensucikan Allah. Kalau betul niatnya bagus. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, seandainya niat mereka bagus, seandainya niat mereka bagus. Tentu Allah Ta'ala akan membimbing mereka kepada kebenaran ketika sudah dipertemukan kebenaran. Seandainya ya mereka lurus. Ya, Anda sangat sangat menyayangkan ada dai masyhur yang kita tidak sebut. Ya. Ketika kita tanya, apakah Asy'ariyah termasuk ahlu sunnah? Ya. Kemudian menjabarkan tentang Jahmiyah bagus, menjabarkan tentang Mu'tazilah bagus, menjabarkan tentang Asy'ariyah bagus, maksudnya kesimpulan tentang Jahmiyah tentang asma dan sifat Allah seperti apa, Mu'tazilah seperti apa, Asy'ariyah seperti apa. Kemudian dirinci apakah mereka ahlu sunnah, Jahmiyah bukan, Mu'tazilah jelas bukan. Kemudian di tafsir di kita lihat dari husnul niyyah, husnul qasd atau su'ul qasd, maksud baik dan maksud buruk. Anul Mu'tazilah katanya maksudnya buruk mereka. Tapi kalau misalnya Asy'ariyah, mereka memiliki maksud yang baik. Kenapa kok dibedakan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam segi maksud dan dalam segi niatan? Mu'tazilah memang mereka niatnya buruk. Adapun Asy'ariyah mereka menginginkan mensucikan Allah Ta'ala dari kekurangan, dari aib, dari tasbih, dari tajsim dan seterusnya. Katakan da'i tersebut. Hafizahullah. Wa'afallahu anhu. Tapi kenapa dibedakan Mu'tazilah dan Asy'ariyah dari segi husnul niyyah atau su'ul niyyah? Kalau mau dibilang kita berhusnuzan bahwa mereka semua baik niatnya, tentu Mu'tazilah juga kita bilang baik niatnya. Karena Mu'tazilah mereka mempunyai alasan kenapa sifat-sifat Allah itu di apa? Di mereka nafikan. Apa alasan itu? Ta'addudul qudama, karena menetapkan berbilangnya sifat Allah menunjukkan berbilangnya zat Allah. Walaupun itu batil tentu alasan, tetapi pasti maksud mereka apa? Untuk mensucikan Allah dari penduaannya, gitu kan? Kenapa enggak bilang juga bahwa Mu'tazilah itu juga husnul niyyah mereka punya? Sekalian bilang Mu'tazilah itu ahlus sunnah. Ya, betul bahwasanya di antara ulama Asy'ariyah kita tahu mereka husnul niyyah. Tapi kita tidak melihat dari husnul niyyah. Enggak cukup. Husnul niyyah menjadikan seorang menjadi ahlus sunnah belum cukup. Ya kan? Seandainya memang seorang ikhlas, niatnya betul dan memohon taufik kepada Allah dari belajarnya, anak husnudzon kepada Allah, pasti Allah akan membimbing dia menuju kepada kebaikan itu. Sebagaimana kita lihat para a'immah Asy'ariyah yang di belakangan dari Al-Ghazali, Al-Juwayni, bahkan Ar-Razi yang sebegitunya, mungkin mereka insyaallah husnul niyyah, husnul qasd. Baik maksudnya. Tapi kemudian kan Allah bimbing kemudian pada akhirnya itu mereka berusaha menuju salaf. Abdul Hasan Al-Asy'ari pada akhirnya mereka, beliau rahimahullah menuju salaf kan? Walaupun semuanya itu walaupun belum 100% meninggalkan syubhatnya, tapi udah betul-betul kembali, mau kembali kepada Hasan. Tapi kalau kita lihat keumumannya Asy'ariyah paling belakangan, husnuniyah di mana? Sampai memblokir masjid, husnuniyah di mana itu? Kecuali kalau kalimat ini ada kepentingan politik atau ada kepentingan menginginkan sesuatu dari dunia atau cari perhatian dengan kalangan awam atau jumhur dari masyarakat. Kalau mau bilang kebatilan nahi munkar, betul bilang ini enggak benar. Bila ini bid'ah. Tapi kalau misalnya ada keinginan sahabat duniawiyah keinginan ke sana, maka ya silakan bilang seperti itu sampai mereka ridho, sampai orang-orang seperti itu ridho, dan Allah Ta'ala tidak ridho ketika kebatilan tentang asma dan sifatnya kemudian dibilang bagus ini ahlus sunnah. Makanya dalam beberapa kitab Anda melihat di sampai Anda melihat di apa namanya daftar isinya, ada beberapa kitab itu bilang jahilnya apa penjelasan tentang jahilnya orang yang mengatakan Asy'ariyah dan ahlus sunnah secara mutlak. Benar-benar mereka ahlu sunnah kalau kita sandingkan atau lawankan ahlu sunnah dengan Syiah, ya mereka ahlu sunnah. Mereka ahlu sunnah. Atau lawan Mu'tazilah, ya mereka lebih tergolong lebih dekat kepada ahlu sunnah. Tapi ketika dibutuhkan apakah Asy'ariyah ahlu sunnah? Enggak, bukan ahlu sunnah. Bagaimana kita bilang ahlu sunnah? Sebenarnya penyimpangannya bukan di masalah kebid'ahan, masalah maulid yang mungkin masih lebih bid'ah juz'iyah, amaliyah. Ini masalah akidah. Akidah maksudnya. Antum bisa jadikan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Mu'tazilah saya mengatakan makhluk. Asy'ariyah yang belakangan bilang apa? Ada versi mereka. Anda sudah jelaskan di Masjid Hijau waktu itu, malam Senin. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang Asy'ariyah belakangan, ujung-ujungnya sebenarnya mereka itu sama dengan Mu'tazilah. Ya. Maksudnya Al-Quran itu adalah, Al-Quran yang kita baca itu bukan firman Allah pada hakikatnya. Melainkan takbiran, ungkapan dari firman Allah yang ada pada diri Allah. Berarti apa yang kita baca ini makhluk sebenarnya. Konsekuensi dari kalimat Asy'ariyah belakangan. Yang begini bilang Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah seperti ini. Dan hal-hal lainnya. Dari segi takdir, Jabriyah. Ahlu Sunnah, Jabriyah. Maka enggak tahu apa penyebab dari dai tersebut. Ya, yang antum juga enggak perlu tahu insyaallah. Kok mengatakan begitu? Miris hati anda. Apa yang diinginkan dari kalimat-kalimat seperti itu? Gitu. Persatuan. Tapi persatuan, tapi harus kita jelaskan apa yang benar dan hak. Jangan karena kalau kita bilang oh antum udah ahlu sunnah, maka udah kolas, udah enggak ada lagi bab nasihat. Karena sama-sama ahlu sunnah kok. Menyimpangnya dia, oh ini khilafiyah. Harus pembahasan seperti ini tafrik ini memecah umat banget. Nih, maka sekalian aja kita bilang ini menyimpang dari Ahlus Sunnah. Supaya nanti di hadapan Allah Taala kita enggak ditanya, kenapa kamu mengatakan itu sunnah kemudian kamu diamkan dah setelah itu semuanya. Dari mana hak Allah tentang Al-Qur'an, tentang asma dan sifatnya? Maka supaya tahu beban kita lebih ringan lagi, mendingan enggak apa-apa beban kita di dunia berat. Daripada di akhirat itu lebih berat. Maka enggak apa-apa sekalian. Bilang seperti itu dan kita dalam kebenaran ya, jangan bermudahan kemudian karena ada kepentingan duniawi. Ya begitulah ala kulli hal. Ya. Baik. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'i min ghairi haqq. وَنَقُولُ ذُوقُ عَذَبَ الْحَرِيقِ Ala kulli hal, itulah hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mengurangi hak Allah dan وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَ قَدْرِهِ mereka tidak mengkadarkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb sebagaimana kadar yang seharusnya, manzilah yang seharusnya. Wallahu a'lam. Langsung kita setelah ini bagi yang hendak ikut syarah kesemua syubhat dipersilakan untuk dapat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.